Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang kitab pendek sekian kitab tauhid. Insyaallah kita melepet bab ingkang nomor kali yaitu fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Pembahasan yang lalu sekalian kita telah menyampaikan ayat yang pertama yang beliau bawakan, ini firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang mereka, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan, bagi mereka adalah al-amnu, keamanan, wahum muhtadun, dan bagi mereka adalah petunjuk, yang milik orang-orang yang lurus mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala. InsyaAllah sambil kita akhirakan ayat ini, di antara keutamaan tauhid, apa itu tauhid akan memberikan rasa aman dan menjadikan hidupnya orang itu lenceng, lurus. Apa kaitannya tauhid dengan rasa aman? Bahwa sekalian, rasa aman itu di dunia dan di akhirat. Seorang mukmin bagaimana di dunia tidak merasa aman apabila dia senantiasa bersama dengan Allah Ta'ala, dibersamai oleh Allah Ta'ala. Bahasa orang sekarang, dibersamai. Al-Quran pun ma'iyah, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, beriman, bersabar. Orang yang dibersamai Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan ditakutkan? Wong dia dibersamai oleh Allah yang merantasi segala-galanya, yang mencukupi segala-galanya, yang bisa menolak segala mara bahaya, bisa mendatangkan segala jenis kemanfaatan, itu semuanya terkumpul mutlak pada Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang yang mereka betul-betul hatinya dia bertauhid, maka tidak akan dicekam rasa ketakutan yang berkaitan dengan perkara duniawi. Dia serahkan kepada Allah Ta'ala dan dia merasa senantiasa dibersamai Allah dalam kehidupannya. Kemudian ini seperti prakteknya ketika Nabi berada di puncak-puncak ketakutan. Ketika itu Abu Bakar dan Nabi di Gua Hira, Thur, ketika sedang dikejar-kejar oleh Quraisy, yang kalau mereka ngelongok sedikit aja ke bawah akan kelihatan. Sampai Abu Bakar As-Siddiq sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma dhannuka ya Abu Bakar? apa sangkan engkau wahai Abu Bakar ini Allah salisuha, apa yang menjadi sanganku yang bakar bisnaini wallahu salisuha, apa yang disangkan engkau terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menghadirkan kebersamaan Allah dalam rangka untuk menenangkan dan menentamkan itu jiwa yang sedang bergejolak pada diri Abu Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula bapak sekalian, seorang yang mereka betul-betul bertauhid, dia akan lurus hidupnya. Kenapa? Karena kebengkokan itu, bos kalian, setarnya itu dari tidak mengenal Allah atau tipisnya pengenalan dia terhadap Allah Ta'ala, sehingga dia melakukan kebengkokan, penentangan, kemaksiatan, menyimpang itu karena hilangnya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang betul-betul memiliki rasa pengagungan kepada Allah yang sempurna, maka lurusnya pun sempurna. Tapi kalau dia yakni rasa pengagungannya kepada Allah itu yaitu minim, maka dia pun akan belok-belok sesuai dengan hilangnya rasa pengagungan dia kepada Allah Ta'ala, sesuai dengan berkurangnya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia merasa bebas total ketika tidak ada rasa pengagungan kepada Allah untuk berbuat apapun yang penting dia bisa dan mau. Ini ketika orang sudah tidak merasa diawasi dan tidak merasa dan hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga tauhid betul-betul mengarahkan seorang untuk memiliki hidup yang lurus. Semakin sempurna tauhidnya, semakin lurus jalan hidupnya. Semakin berkurang kadar tauhidnya, semakin yaitu berkurang kadar kelurusannya, sehingga dia akan bingkok-bingkok sesuai dengan berkurangnya kadar tauhid dia. Oleh karena itulah yang paling lencang, yang paling lurus, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi orang yang paling tahu tentang Allah, yang paling yaitu sempurna tauhidnya, sehingga paling sempurna takwanya, paling sempurna takutnya. Wallahi inilah a'lamukum billah wa afqakum lah, demi Allah saya adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang paling tahu tentang Allah, yang paling lurus tauhidnya, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di akhirat dia akan mendapatkan rasa aman di tengah-tengah gejolak yang membuat kata Allah yauman tataqallabu fil qulub wal absar, hari yang membuat hati manusia bergolak, mata terbelalak. Akan tapi orang yang mereka memiliki tauhid, Allah berikan rasa aman sesuai dengan kadar kesempurnaan tauhidnya. Karena rasa aman akan didapatkan sesuai dengan kadar kesempurnaan dia dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Demikian pula kelurusan dia. Ketika manusia sengsara di yaumul akhir, maka Allah memberikan yaitu kebahagiaan kepada ahli tauhid. Ketika manusia dibangkitkan Allah dari kuburnya, ada yang menghadap Allah dengan cahaya sebesar gunung, ada yang menghadap cahaya sebesar pohon korma, ada yang menghadap cahaya sebesar yaitu bahkan ada yang hanya sekedar jempol kaki manusia. Kadar cahaya yang dibawa itu sesuai dengan kadar, yaitu seberapa dia di dunia mewujudkan kesempurnaan tauhidnya. Sampai meniti shirath, sempurnanya meniti shirath juga berkaitan dengan seberapa kadar kesempurnaan tauhid yang dia miliki. Sehingga betul-betul Allah memberikan rasa kebahagiaan, rasa aman, rasa nyaman, lurus, yaitu jauh daripada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ini berkaitan dengan kesempurnaan tauhid seseorang. Ini yang pertama telah kita sampaikan ayatnya, Bapak sekalian. Sekarang kita masuk pada dalil yang kedua. Silakan baca. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, wal jannata haqqun wan naru haqqun, adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al 'amal." Nah, yang kedua sekalian dibawakan riwayat hadis, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, para ulama memberikan kesimpulan as-sahul kutub ba'dal Quran, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sahih kitab setelah Al-Quran adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim, sehingga belum membawakan hadis yang paling kuat kedudukannya. Di antaranya berkaitan dengan poin-poin penting yang menjadikan seorang mengantarkan ke jannah, mengantarkan ke surga. Dan ini adalah target yang paling dicari oleh manusia ketika masuk ke kampung akhirat, yaitu bagaimana bisa diselamatkan di neraka, dimasukkan ke surga, karena itu adalah hakikat kesuksesan di situ. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah betul-betul sukses, beruntung. Lah, poin-poin yang sangat menentukan orang untuk dia bisa dimasukkan Allah ke jannah adalah dalam termuat dalam hadis ini diantaranya. Wan Ubadah bin Shamit, dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, ini sahabat Rasulullah SAW yang semoga Allah meridhoinya, dan semua para sahabat adalah Allah meridhai mereka sehingga digelari dengan radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka semuanya, sehingga membenci sahabat atau bahkan sampai mencaci maki atau bahkan sampai melaknatnya, maka ini adalah amalan kekufuran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa Yahua, orang Syiah Rafidhah itu lebih kecil dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Dari sisi mana, Bapak sekalian, kalau ditanyakan pada orang Yahudi, siapa manusia terbaik? Sahabatnya Musa. Kalau ditanyakan pada orang Nasrani, siapa manusia terbaik? Sahabatnya Isa. Kalau ditanyakan pada orang Syiah, siapa manusia paling bejat? Sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling bejat, yang paling baik, Abu Bakar dan Umar. Itu yang paling bejat, yang paling dilaknat, yang semakin banyak melaknat, yaitu semakin memiliki keutamaan. Ini agama Syiah Rafidhah yang di Indonesia yaitu semakin terus berkembang. Mas kalian, apa yang dikatakan oleh atau yang dibawakan oleh Ubadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sabda Nabi, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Yang ketiga, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah letakkan pada Maryam. Wa ruhu minhu, dan ruh yang Allah ciptakan atau ruh yang diistimakan Allah dari ciptaan Allah Ta'ala. Yang keempat, wal jannata haqqun, jannah itu benar. Yang kelima, wan nara haqqun, neraka itu benar. Barang siapa punya keyakinan tentang lima hal ini, maka kata Nabi, adkhalahullahul jannata ala makana minal amali, Allah akan masukkan mereka ke surga sesuai dengan kadar amal yang mereka miliki. Mas sekalian, mari kita lihat satu persatu dari apa yang disebutkan oleh beliau dalam hadis ini. Lima hal yang merupakan yang semuanya berkaitan dengan akidah. Yang pertama, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah saja, ta'til, hanya itu, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini syahadat yang mesti terus kita tekan-tekankan pada diri kita. Syahadat kita ini la ilaha illallah. Yang syahadat ini mengajarkan pada kita tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Yang kandungannya satu, menegaskan bahwa satu-satunya sesembahan yang hak, satu-satunya sesembahan yang sebenarnya, satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Allah Ta'ala. Sehingga semua sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Kenapa Allah adalah sembahan yang hak? Dan kenapa kalau ada yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil? Syarat untuk menjadi sesembahan itu dua hal yang mesti dimiliki, rububiyah dan kesempurnaan sifat. Rububiyah, yang menciptakan, yang memiliki segala-galanya, yang memelihara, yang menjamin segala-galanya yang dibutuhkan para makhluknya, dan ini hanya ada pada Allah semata, hanya ada pada Allah semata. Sehingga ada kemudian juga hanya Allah yang memiliki sifat yang sempurna. Selain Allah tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki sifat yang sempurna, maka selain Allah tidak berhak disembah. Sehingga kalau ada yang disembah selain Allah, maka namanya sesembahan palsu. Sesembahan palsu. Memang kenyataannya banyak yang disembah. Ada itu malaikat disembah, nabi disembah, kemudian hewan disembah, pohon disembah, batu disembah, kemudian matahari disembah, bulan disembah, air disembah, api disembah. Banyak orang yang disesatkan syaitan menjadi berbagai macam bentuk sesembahan yang mereka sembah sesuai dengan kadar akalnya dan penyesatan syaitan. Semua yang mereka sembah selain Allah ini semuanya sembahan yang palsu. Bukan nabinya palsu, bukan malaikatnya palsu, nabinya asli, malaikatnya asli, tapi kalau dijadikan sembahan, ini sembahan yang palsu. Ini bukan sesembahan. Yang keliru bukan yang keliru juga bukan nabinya, bukan malaikatnya, bukan mataharinya, bukan bulannya, bukan ya ini apinya. Karena mereka enggak pernah memerintahkan dirinya disembah. Siapa memerintahkan? Syaitan. yang menggiring mereka kemudian sampai menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah malaikat, sebagaimana yakni perkataan sebagaimana perkataan Nabiullah, sebagaimana perkataan malaikat yang merupakan kunci kenapa sampai terjadi penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Kata Allah ketika menanyai malaikat, "Woi malaikat, aha ulaika iyakum kanu ya'budun? Apakah mereka itu memangnya menyembah kamu, woi malaikat?" Kata malaikat, "Subhanak, maksudnya engkau ya Allah. Bal kanu ya'budunal jinna, bahkan sungguhnya mereka itu menyembah kepada jin." Yang mereka nampak menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kuburan, menyembah raja, menyembah yaitu macam-macam itu, hakikatnya mereka itu menyembah setan. Kenapa malaikat, nabi, wali, matahari, bumi, segala macam gak pernah memerintahkan mereka menyembah? Lah kok kemudian terjadi penyembahan pada mereka? Iya, yaitu dituntun setahap demi setahap sampai dituntun oleh setan setahap demi setahap sampai mereka kemudian itu menyembah apa yang diperintahkan oleh setan. Sehingga menyembah matahari itu karena perintah setan, dituntun setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, kayak kaumnya Nabiullah Nuh sampai mereka menyembah Lata, Uzama, menyembah Suwat, Suwat, Yahus, Yauk, Nasran. Ini yang dulunya orang-orang soleh kok jadi sesembahan. Kenapa? Ini rekayasa syaitan. Pertama, ketika mereka sedang ini betul-betul bersedih atas kematian para ulama, tokoh-tokoh mereka di masyarakat dulu, maka setan pun memberikan ide supaya membuat patung-patung tokoh-tokoh tersebut ditempatkan yang biasa mereka duduk bermajelis di situ. Sekedar patung monumen peringatan. Dibiarkan sampai satu generasi. Generasi ini habis, patung tadi belum disembah, hanya menjadi patung monumen peringatan saja. Kemudian setelah ganti generasi, setan juga memberikan bisikan lagi kepada yaitu generasi yang baru dan bodoh ini, sampai akhirnya terjadi penyembahan secara yaitu sembahan murni, jadilah patung-patung tadi menjadi sembahan murni, sehingga yang nuntun setan. Maka kata malaikat, hakikatnya mereka menyembah setan, menyembah jin, bukan menyembah malaikat dan nabi. Sehingga terjadinya fenomena penyembahan kepada selain Allah itu adalah hasil dari dakwah setan merekayasa manusia sampai kemudian menjadi penyembah-penyembah macam-macam kalau sekalian. Lah, seorang mukmin, la ilaha illallah, inilah tauhid. Menolak totalitas apa dan siapa yang jadikan sebagai sesembahan, kemudian sembahan yang mutlak itu hanya Allah Ta'ala. Ini karakter yang ditanamkan oleh kalimat la ilaha illallah, harus bisa melakukan sikap no, tidak, boten, enggak. Ini mesti terbentuk dalam jiwa seorang mukmin. Apa yang di no, yang la, yang tidak, ya semua kebatilan, sesembahan yang batil, kemudian pemikiran yang batil, jalan hidup yang batil, semuanya ditolak. Ini karakter seorang muslim yang diajarkan pertama kali la ilaha illallah, bukan merangkul semua kebatilan. Beda dengan kita bergaul dengan penuh keadilan, beda dengan merangkul kebatilan, dirangkuli semuanya. Kebatilan ditolak, disingkirkan, diberangus, itu kebatilan. Soal menegakkan muamalah dengan keadilan itu beda lagi. La ilaha illallah, barang siapa yang dia hidupnya itu benar-benar punya keyakinan la ilaha illallah, sampai mati hatinya betul punya keyakinan hanya Allah sembahan yang hak, semua selain Allah itu adalah makhluk. Yang sesungguhnya semua jagat raya ini diciptakan Allah untuk berkhidmat kepada manusia, untuk jadikan fasilitas kelengkapan hidup manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan semua yang di bumi dan seisinya, menjadikan bumi dan seisinya untuk siapa? Lakum, untuk kalian. Lautnya, gunungnya, kemudian daratnya, isi kandungan yang ada di lautan, di daratan, langitnya, semuanya diperuntukkan Allah untuk kelengkapan hidup manusia, biar bisa memanfaatkan maksimal, sehingga manusia bisa menguasai laut, menguasai udara, menguasai daratan, dan seterusnya. Ini memang semuanya diciptakan Allah untuk manusia, tapi setan menyesatkan, bahkan sampai kemudian ya ini macam-macam makhluk dijadikan sebagai sesembahan. Maka syirik itu menghinakan diri, karena dari derajat mulia kemudian malah menjatuhkan nyembah kepada yaitu makhluk. Barang siapa yang dipersaksi bahwa tidak sembahan yang hak yang sebenarnya kecuali Allah wahdah semata, ini penekanan, hanya Allah satu-satunya, enggak ada duanya, hanya Allah satu-satunya, sehingga la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, sehingga betul-betul memurnikan penghambaan penyembahan kepada Allah Ta'ala. Yang nyuwun ngapunten, kalau di zaman sekarang orang suka menggencarkan dakwah tauhid seperti ini, itu namanya dakwah Wahabi, dakwah Wahabi, sehingga Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, sehingga kayak di iklan-iklan terus, sehingga menjadi pikiran orang kalau orang yang ingin bertauhid itu namanya Wahabi, dia alias aliran sesat. Padahal begitulah yang diajarkan Nabi kepada kita sekalian, dan itu namanya pembeloan, yaitu pembeloan untuk membuat manusia itu supaya sengit dengan dakwah tauhid. Karena kalau ini dakwahnya Muhammad, dakwahnya para sahabat, dakwahnya para imam-imam, itu mereka tentu akan hancur. Tapi supaya langsung celak, nancap ini adalah sesat, ini dakwahnya Wahabi. Ini adalah ajarannya Wahabi. Ini adalah pembeloan atau namanya penyesatan dari dakwah yang hak. Yang kedua, bapak sekalian, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini juga untuk menegaskan ketika kita bersyahadat siapa itu Rasulullah sallam, Rasulullah itu, Muhammad itu satu, abduhu, yaitu hamba Allah. Rasulullah itu setinggi apapun derajatnya sampai sundul langit ibaratnya, itu tetap statusnya hamba. Tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah, dimintai, kemudian itu dijadikan sandaran hidupnya. Ini sudah menjadikan Rasul sebagai Allah Ta'ala, haknya Allah, kemudian diletakkan pada Nabi, dianggap tahu yang gaib. Ini semuanya adalah meletakkan sifat Allah pada Rasul SAW, dan Allah telah jelaskan siapa itu Nabi, dan Nabi pun gak suka digitukan. Nabi sebagaimanapun hebatnya, beliau adalah hamba Allah, dan beliau itu disebut oleh Allah dengan hamba. Di antaranya, wa in kuntum fi raibi mimma nazalna ala abdina. Kalau kamu masih dibuat ragu tentang Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Hamba ini gelar yang paling istimewa, yang paling tinggi, gelar seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala. Maknanya itu, Muhammad adalah hambaku yang paling sempurna, yang sempurna penghambaannya. Sehingga bukan gelar yang rendah, gelar yang menunjukkan kesempurnaan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempurnaan hamba itu ditentukan oleh yaitu bagaimana hamba mewujudkan diri sebagai seorang hamba yang menghinakan sehina-hinanya di hadapan Allah dan menundukkan diri setunduk-tunduknya kepada Allah Ta'ala. Itulah kesempurnaan hamba. Dan yang paling sempurna status hamba adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah hamba yang tidak boleh disembah. Beliau adalah manusia biasa, enggak punya sifat-sifat ketuhanan. kemudian menyembah Muhammad adalah musyrik, maka Nabi pun berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan sampai kuburanku nanti menjadi sesembahan. Kuburan yang disembah, berhala yang disembah. Karena sekarang banyak berhala yang apa? Kebanyak kuburan yang jadi berhala yang disembah, didatangi, dimintai, ditawapi, diambil tanahnya untuk jimat, untuk barokah, untuk tabarukan dan semisalnya. Ini adalah nyembah kuburan. Yang Nabi tidak mau digitukan, dan Nabi berdoa kepada Allah, jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai berhala yang disembah. Kemudian Muhammad itu walaupun hamba, tapi harus tahu beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang punya hak istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Memang beliau adalah hamba, tapi bukan hamba biasa. Hamba yang punya keistimewaan, yaitu Rasulullah. Yang meyakini Muhammad Rasulullah itu melazimkan satu, tasdiqu fima akhbar. Semua yang dihabarkan oleh Nabi itu wajib kita terima. Baik dirasa bertentangan dengan akalnya, dirasa bertentangan dengan perasaannya, kalau itu khabar datang dari Nabi, adanya adalah saya membenarkan kalau itu betul-betul dari Nabi. Ini orang yang meyakini Nabi sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita ini, di antara sikap orang yang mereka sudah kecekoan dengan virus-virus membahayakan, khabar-khabar Nabi itu semuanya itu diukur dengan akalnya, sehingga banyak yang ditolak dari kabar-kabar Nabi, seakan-akan Nabi itu bicara dengan akalnya sendiri dan dengan kepicikan ilmunya, sehingga kemudian sekarang disaring oleh orang yang sudah punya intelek abad 21, akalnya Muhammad kayak-kayak itu semuanya tertolak, sehingga banyak khabar yang ditolak oleh orang mereka sok intelek. Sekalian, ini seakan-akan Muhammad mengeluarkan statement itu dari akalnya, dari perasaannya, dari kebodohannya, dari keterbatasnya ilmu. Sehingga mereka kemudian mensikapi khabar-khabar datang dari Nabi itu seenaknya saja, kayak ya ini Muhammad mengajarkan sendiri, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah Rasulullah SAW itu bicara tentang agama kecuali wahyu dari Allah taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad bicara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atta'atu fi ma'amar, wajibnya mentaati Nabi apa yang diperintahkan, ketaatan tanpa ada bantahan. Tidak ada koreksi-koreksi terhadap ketaatan kepada Nabi. Karena Nabi itu sudah Allah jadikan pembimbing ke surga. Kalau sudah beriman kepada Nabi, jangan sok kemudian lebih tahu daripada Nabi, apalagi urusan masuk ke surga. Sebagaimana yang banyak juga terjadi tengah-tengah kaum muslimin, yang semua ajaran Nabi bahkan dihujat semuanya itu. Dihujat karena sudah enggak layak lagi untuk hidup di abad 21. Itu hanya cocok pada zaman Nabi abad 6 atau abad yang ke-6 atau ke-7. Ya di zaman badui-badui, ini ajaran Muhammad itu cocok. Kalau di zaman sekarang enggak cocok. Ini adalah kekafiran yang sangat nyata terhadap Rasulullah sallallahu alaihi ini wasallam. Kemudian yang ketiga, keyakinan tentang Isa. Isa itu hamba Allah, bukan anak Allah, bukan Allah, bukan ya ini satu di antara tiga oknum. Isa adalah hamba Allah, kemudian Isa adalah utusan Allah. Isa itu kalimat, ini hasil kalimat kun. Kita semuanya juga hasil kalimat kun, bukan kunnya, tapi hasil kun. Idza aradallahu, kalau Allah itu mengendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Allah ini kendaki terjadi Isa tanpa ayah, sehingga jadilah Isa, dan itu enggak aneh. Kalau seandainya kelahiran Isa itu aneh, Nabi Adam lebih aneh lagi, karena ada tanpa ayah dan ibu. Hawa ada tanpa ibu. Semuanya bagian tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Bagi orang yang berpikir, enggak ada yang aneh. Sehingga seorang mukmin diajarkan, Isa itu hamba Allah, Isa itu Rasul Allah, Isa itu adalah ini hasil dari kalimat Allah kun, dan roh istimewa yang Allah ciptakan, Allah SWT. Yang keempat, bahwa surga itu hak, surga itu balasan bagi mukmin, tidak ada yang meragukan apa yang diberitakan isinya semuanya adalah benar, tidak boleh kita dustakan. Neraka juga hak, kita tidak ragu orang yang kafir akan masuk neraka. Kalau lima poin ini adalah betul-betul diyakini dalam hati, tidak ada keraguan sama sekali, yang kemudian itu akan menggerakkan dia beramal, lalu orang akan Allah masukkan surga sesuai kadar amalnya. Akidah yang lima ini bapak sekalian akan menggerakkan orang beramal, karena yakin tentang akhirat, surga, neraka, dia kemudian beramal, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia tidak maksiat, dia hindari segala macam perbuatan haram, ini yang menggerakkan dia beramal. Kemudian orang masuk surga sesuai kadar amalnya. Surganya ada yang rendah, ada yang tinggi. Tinggi rendahnya surga berkaitan dengan bagaimana kadar amal, kualitas amal yang manusia miliki tersebut. Mengatakan sekalian bagi manfaat, insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang binillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.